tempatnya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan pertemuan kemarin, kita telah sampai penjelasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ada berapa semuanya? Ada berapa? 6. Ada 6. Barakallahu fikum. Kemarin dijelaskan ada 6 dan baru kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama apa kemarin? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud itu apa? Kubur dan dubur. Dan dubur, ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur dan dubur. Contohnya apa kemarin? Yaitu kencing. Ya, air kencing, kencing. Terus kemudian apa lagi? BAP. Berak atau BAP. Kemudian kentut dan seterusnya. Maka sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kubur maupun dubur, maka itu semua membatalkan wudu. Nah, yang kedua apa kemarin? Menyentuh kemaluan. Nah, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, maka ini pun juga termasuk membatalkan wudu. Baik itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, maka yang demikian membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Yang ketiga apa kemarin? Nah, memakan daging unta, sahih ya. Memakan daging unta juga termasuk perkara yang membatalkan wudu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di situ kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ar-rabi, pembatal yang keempat, yaitu ar-riddah. Ya dan bila, ya, ar-riddah. Riddah artinya murtad. Orang yang murtad keluar dari Islam. Ya, maka ini bisa membatalkan wudhu, bahkan tidak hanya membatalkan wudhu, juga membatalkan keislaman seseorang. Disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, hiya naqidatun lil wudhu'i wal islami. Ini adalah pembatal bagi wudhu dan juga pembatal bagi Islamnya seseorang. Ya, jadi tidak sekedar wudhu yang batal kalau orang itu murtad, bahkan Islamnya orang tersebut pun rusak alias batal, ya, dengan sebab apa? Murtadnya dia. Apa murtad itu, Ibrahim? Keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Keluar dari Islam itu juga termasuk pembatal wudhu, ya. Nah, wad dalilu, dalilnya qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, Allah berfirman, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar, yang kafir kepada keimanan, faqad habita 'amaluhu, sungguh telah hapus amalannya, sungguh menjadi hapus amalan dia. Ya, di siapa yang mengingkari keimanan alias tidak beriman, tidak mau menjadi seorang mukmin, ya, maka hapus amalannya, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan ini. Nah, ini secara umum bahwa siapa saja yang tidak beragama Islam alias kafir, ya, alias tidak seorang, bukan seorang mukmin, maka amalan apapun yang dia kerjakan di dunia ini, kebaikan apapun yang diperbuatnya di dunia ini, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, habita amaluh, hapus amalannya. Ya, seperti itu. Kemudian dalil lain yang juga menunjukkan hal itu di surat Al-Baqarah ayat 217. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yartadid minkum an dinihi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa murtad di antara kalian, an dinihi dari agamanya kata Allah, ya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia ini kafir, ya, murtad dari agama Islam lalu menjadi kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu hapus dari mereka amal-amal mereka di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, ya, calon-calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ya, qala Syekh Asy-Sya'bi rahimahullah fi tafsir hadhil ayat, ya, li ajami wujudi syartiha wa huwal Islam. Kenapa kok amal mereka itu hapus? Kenapa kok amal mereka itu dianggap tidak ada alias sia-sia? Naam, dikarenakan kata beliau tidak adanya syarat untuk diterimanya amalan. Apa itu? Wa huwal Islam, yaitu agama Islam. Artinya apa? Kalau seseorang itu, ya, beramal apapun tapi tidak beragama dengan agama Islam, tidak berkeyakinan dengan akidah Islam, ya, maka amalan sebanyak apapun dan sebaik apapun, maka amalannya sia-sia. Nah, termasuk yang murtad tadi, ya. Nah, adapun dalil-dalil lain banyak sebenarnya. Contohnya, agama yang selain Islam itu tidak akan diterima Allah. Di surat apa itu? Ali Imran ayat 85. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, apa? Ha? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka dalil-dalil seperti ini banyak sekali. Maka secara khusus orang yang murtad ini bisa, misalnya orang itu tadinya muslim, ya, terus dia murtad, nah, mau wudu atau mau beramal, maka amalannya pun sia-sia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari kemurtadan, ya ikhwan. Ya, kita mohon pada Allah supaya kita ini istiqomah di atas Islam. Ya. Nah, karena orang istiqomah itu berat, termasuk, ya, istiqomah di dalam agama Islam ini tatkala menghadapi kehidupan. Nanti kalian masih kecil-kecil semacam ini, masih remaja-remaja yang akan menghadapi masa yang akan datang, yang tentunya fitnahnya lebih dahsyat, lebih hebat, ya. Nah, saya punya teman ya kawan, masih kecil dulu ya, waktu masih remaja, masih anak-anak ya, di remaja masjid dulu, wah kencang sekali Islamnya, kencang sekali Islamnya, dan bahkan dia termasuk tokoh remaja masjid di tempat kami dulu ya. Oh begitu, tetapi ya karena kurang istiqomah tadi, begitu tiba masa menikah, nah kecantol sama perempuan ya Nasoro. Awalnya dia masih kuat menggeret atau menggaet istrinya kepada agama Islam. Betul, mau masuk Islam akhirnya. Punya anak satu masih Islam, punya anak dua masih Islam. Mulai menjelang anak ketiga, istrinya balik kepada agama semula. Suaminya terlanjur cinta, terlanjur sayang sama istri dan anaknya. Akhirnya na'udzubillah tergeret ke dalam agamanya. Agamanya perempuan itu na'udzubillah. Jadilah apa? Murtad, keluar dari Islam. Jenenge apik coba. Jenenge itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Pedangnya lautan. Wah, begitu ya. Apa coba terjemahkan sendiri dalam bahasa bahasa Arabnya. Apa? Aywa, seperti itu ya. Saya tidak sebutkan namanya, cuma antum tahu sendiri. Betul itu, sampai sekarang namanya itu, tapi Obed, tahu Obed? Ya, orang Nasoro, nah, itu ya, begitu. Akhirnya apa? Na'udzubillah, ya. Itulah ya kawan, banyak sekali hal seperti itu terjadi. Orang tergelincir kepada kekufuran alias murtad. Apa sebabnya? Tidak istiqomah. Nah, orang kalau murtad agamanya ya, maka ini termasuk salah satu pembatal wudu, wallahu a'lam. Berikutnya yang kelima. Al-khamis, al-khamisah ya. Perkara yang kelima yang termasuk pembatal wudu. Ya. Nah, yaitu apa? Iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya dua kemaluan, dua khitan, maksudnya dua kemaluan. Artinya apa? Bertemunya dua kemaluan antara suami dan istri, ya. Nah, meskipun sekedar bertemu dan tidak sampai mengeluarkan mani, maka hal itu pun bisa membatalkan wudhu, bahkan mewajibkan untuk mandi baginya. Ya, nah, mewajibkan untuk mandi. Mujibul wudhu wal ghusl, ya, termasuk perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu atau bahkan mandi, yaitu iltiqaul khitanain, yaitu bertemunya dua khitan. Maksudnya dua khitan adalah dua alat kelamin, laki-laki maupun wanita. Nah, wad dalilu ala dalika hadis Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan ya, bahasa Rasulullah SAW sabda, idza jalasa baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad wajabal ghuslu, akhrajal Bukhari wa Muslim. Ya, apabila telah duduk seseorang di antara dua atau di antara empat cabang, apabila seseorang telah duduk di antara empat cabang dari anggota tubuhnya, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan hal itu, faqad wajabal ghuslu, sungguh telah wajib baginya mandi. Ya, wajib baginya mandi, begitu. Apa yang dimaksud dengan empat cabang? Ada yang mengatakan yaitu apa? Kaki dan tangan. Artinya apa? Kalau seorang suami atau istri ya, mereka berkumpul istilahnya, berjima ya. Nah, dan kemudian sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, meskipun hal itu tidak sampai mengeluarkan mani, maka bersentuhan, ya maksudnya telah berjima bersentuhan, ya, lalu tidak sampai keluar mani, nah, faqad wajabal ghusl, sungguh telah wajib baginya untuk mandi. Nah, akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini yang ke berapa tadi? Kelima. Artinya apa? Di sini menunjukkan kalau suami istri melakukan hal itu dan telah bersentuhan dua khitannya atau dua kelamin tersebut, meskipun tidak sampai na'am mengeluarkan mani, maka kalau dia punya wudu, wudunya batal. Bahkan dia tetap wajib untuk mandi ya kalau sudah bertemu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir ya, as-sadis. As-sadisu yaitu yang keenam. An-naumul mustaghriq wa zawalul aql ya. Tidur yang pulas. Tidur yang pulas dan hilangnya akal. Ini disebutkan dalam satu tempat. Ya, tidur pulas, kemudian orang yang hilang akalnya dijadikan satu. Adapun para ulama lain membaginya menjadi dua itu. Tidur pulas dibahas sendiri, kemudian hilangnya akal itu juga dibahas sendiri. Hilang akal itu maksudnya orang yang pingsan misalnya, atau orang yang pingsan atau gila, yaitu junun dalam keadaan gila. Maka ini hilang akal. Nah, yang demikian membatalkan wudu. Ya. Nah, dalil yang menjelaskan bahwa naum atau tidur itu dianggap membatalkan wudu. Nah, itu adalah wa dalilu ala dzalika hadis Shofwan bin Asalin. Ibnu Asalin radhiyallahu an. Dalilnya adalah hadis Shofwan bin Asal radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina an la tanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya sahabat Shofwan bin Asal radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya'muruna memerintahkan kami idza kunna safaran aw musafirin, apabila kami dalam keadaan safar atau menjadi orang-orang yang sedang safar. Untuk apa diperintahkan apa? An la nanzi'a khifafana, agar kami tidak melepas sepatu atau khuf-khuf kami selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu bagi siapa? Musafir. Nah, ya, tidak perlu melepas, tapi cukup dengan mengusap di atas khuf. Nah, itu ya, sebagaimana telah penjelasan kemarin. Illa min janabatin, kecuali karena junub. Artinya apa? Kalau seseorang itu junub, berarti dia kena hadas besar. Maka tidak boleh kemudian tetap untuk mengusap khuf dalam wudu. Tidak cukup, tapi harus dengan mandi. Karena itu sepatunya sudah atau khufnya harus dilepas. Nah, tapi kalau tidak junub alias tidak melakukan hadas besar, tapi hanya hadas kecil saja. Apa hadas kecil itu contohnya? Kencing atau berak atau kentut dan seterusnya, itu enggak perlu dilepas sepatunya. Kalau mau wudu cukup dengan mengusap di atas khuf ini ya, sebagaimana keterangan kemarin. Tapi kalau junub harus dilepas. Lakin akan tetapi min ghaitin au baulin wa naumin. Akan tetapi dikarenakan ghaid yaitu berak atau buang air besar, BAB, wa baulin kencing atau BAK ya, buang air kecil. Nah, wa naumin dan tidur. Yang dimaksud di sini disebut tidur di sini sebagai pembatal wudu, dikarenakan ya orang itu kalau musafir dan dia ketika mau safar sudah berniat nanti dia akan mengusap khuf ketika wudu, gantinya mencuci kaki. Ya kan, kemarin syaratnya adalah apa? Tatkala kakinya dimasukkan ke dalam khuf harus apa dulu? Dalam keadaan apa dulu? Harus keadaan bersuci. Barakallahu fikum. Perhatikan ini ya. Nah, harus keadaan bersuci. Tetapi ya kalau junub berarti hadas besar, wajib dilepas. Nah, kalau tidak dilepas di antara tadi karena ghaid, berak saja karena berak atau kencing atau tertidur ya, maka kalau mau wudu ya, karena ghaid ini membatalkan wudu, baul ini juga membatalkan wudu, naum pun juga membatalkan wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, Iya, Syekh Abdullah Al-Yani hafizallah di dalam kitab beliau Sifat Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan hal itu, bahwa naum itu juga membatalkan wudu, ya. Naam, seperti itu. Naum juga bisa membatalkan wudu, ya. Naam. Seperti itu, ya. Iya, dan naum yang dimaksud adalah naum al-mustaghwi, yaitu naum yang tidur yang sangat pulas. Tidur yang sangat pulas, ya. Begitu. Ini disebutkan demikian, tapi kalau tidur biasa bagaimana? Di sana ada khilaf para ulama, ya. Nah, Syekh Muhammad bin Ali bin Isam hafizallah menyebutkan bahwasanya tidur seseorang itu tidur. Nah, tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Di sana disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Fathul Alam ada 8 pendapat para ulama tentang masalah tidur ini. Apakah tidur itu secara mutlak membatalkan wudu atau tidur yang bagaimana? Di sana ada 8 pendapat. Kita sebutkan sedikit saja ringkasnya. Yang pertama, ada yang berpendapat naum la yang kudul wudu ala ayyi halin kan, ya, yaitu tidur apapun bentuknya, pulas atau tidak pulas, ya, tidur duduk atau tidur telentang, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Begitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa an-naum yang kudul wudu bikulli hal. Kebalikan dari pendapat pertama, bahwa tidur itu bagaimanapun keadaannya, tidur pulas atau tidak pulas, tidur duduk atau tidak duduk, maka bagaimanapun keadaannya dia termasuk pembatal wudu. Nah, kemudian pendapat ketiga mengatakan, ya, anna katsiran naw yanqudu bikulli hal wa qaliluhu la yanqudu bihalin. Nah, pendapat ketiga diperinci, enggak mutlak, ya. Ada yang mengatakan kalau tidurnya itu lama, tidurnya itu buahnya atau lama waktunya, maka ini batal wudunya. Ya. Nah, dalam semua keadaan. Kalau tidurnya itu lama, baik tidurnya duduk ataupun terlentang, ya, tidur terlentang, kalau itu lama berjam-jam, maka batal wudunya. Wa qaliluhu, tetapi kalau tidurnya sebentar alias sedikit waktunya, la yang kudu bihalin, maka tidak batalkan wudunya, ya. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat keempat, ada yang mengatakan idza nama ala hayati min hayatil musallin karrafi wasajid, ya, wal qaim wal qa'id la yanqudu wudu'uhu sawa'an kana fi shalah au lam yakun, ya. Nah, artinya apa? Pendapat keempat juga ada perincian. Jika tidurnya itu dalam keadaan seperti orang sholat, ya, apakah dalam keadaan rukuk ngantuk misalnya, sujud tidur. Nah, seperti kemarin ada pertanyaan, ya, kalau tidur saya sujud waktu itu tertidur, Ustaz, bagaimana membatalkan wudu apa tidak? Dilihat di sini. Pendapat keempat mengatakan kalau orang itu tidur tetapi dalam keadaan seperti keadaan sholat, ya, orang yang sholat, yaitu rukuk, sujud atau berdiri atau sedang duduk terus ngantuk tidur, bagaimana itu? La yang kudu wudu'uhu, yang demikian tidak membatalkan wudunya. Sawa'un kana fis shalah au lam yakun, sama saja apakah itu dalam keadaan sholat atau tidak sholat. Pokoknya kalau tidurnya itu seperti orang sholat, yaitu duduk misalnya atau sujud atau rukuk, ngantuk, tertidur, begitu, maka orang yang melakukan hal itu di luar sholat atau tidak, atau dalam keadaan sholat, tidak sampai batalkan wudu. Begitu. Wa innama muttaji'an, tetapi kalau tidurnya itu dalam keadaan terlentang au mustalqian, ya, ala faqah atau, ya, nah, mengkurep atau terentang begitu, ya, maka yang demikian intaqadha, bisa membatalkan wudu. Jadi kalau tidurnya tidur terentang begini atau mengkurep, ya, istilahnya apa mengkurep bahasa Indonesia nya tengkurap, ya, ayo tengkurap, ya, maka itu dianggap membatalkan wudu. Wallahu alam. Ini pendapat keempat. Pendapat yang kelima, annahu la yanqudu illa an-naum ar-rafi' was-sajid. Nah, ini ya. Ada yang mengatakan tidak, bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu kecuali tidur orang yang rukuk dan sujud. Oh ya, nih ya. Ayo rukuk dan sujud ngantuk, tidur ya. Sampai ngorok lagi ya. Nah, begitu ya. Maka ini dianggap membatalkan wudu. Ada yang keenam, annahu la yanqudu illa naumu sajid. Ya, tidak batal wudunya kalau ngantuk itu kecuali tidur ketika orang itu dalam keadaan sujud. Oh, lagi sujud tidur, batal ini. Ini menurut pendapat keenam. As-sabi, pendapat ketujuh, la yanqudu naum fi shalah bi kulli hal wa yanqudu kharij shalah. Begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya di dalam sholat. Apapun keadaannya, mau rukuk, mau sujud, mau duduk, mau berdiri, kalau sedang sholat, tidur, ngantuk, batal wudunya. Itu kalau ya dalam sholat. Tetapi kalau di luar sholat, tidak sedang sholat, terus ngantuk, tekelak, tekluk, begitu ya, pas duduk, gitu ya, maka tidak batalan wudhu. Atau pas taklim, ngantuk, begini, tidak batalan wudhu. Itu menurut pendapat yang ke-7. Adapun yang ke-8, annahu idza nama jalisan, ya, mumakkinan ma'adatuhu minal ard, la yamtaqat. Nah, apabila seseorang itu tidur dalam keadaan duduk, ya, betul-betul duduk tenang begini, bisa duduk di atas tanah atau lantai ini, ya. Nah, bukan dalam keadaan terbaring, ya, tidur dalam keadaan duduk begini, ngantuk, meskipun dia ngantuk begini, ya, kayak biasanya kalian kalau ngantuk itu, ya. Maka kalau tidurnya dalam keadaan duduk, kokoh dalam duduknya, layan takot, maka yang demikian lam yang takot, yun takot, lam yun takot, yakni tidak sampai membatalkan wudu. Wa ila, kalau tidurnya tidak dalam keadaan duduk, ya, untuk itu maka menyebabkan batal wudunya, ya. Sawaun qalla aw kathura, sama saja apakah tidurnya sebentar atau lama atau banyak, begitu ya. Sawaun kana fi shalah aw kharijuha, ya. Nah, aw kharijiha, sama saja apakah dalam keadaan salat atau di luar salat, maka ini batalkan apa? Nah, membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidurnya duduk begini, tidak. Alasannya apa? Banyak sekali. Wallahu a'lam. Dari sekian pendapat itu ya ikhwan, maka Syekh Muhammad bin Nizam bidallah, na'am, beliau membawakan banyak riwayat-riwayat hadis dan asar-asar, ya, di antaranya ya riwayat dari Aisyah yang pernah mengatakan Rasulullah SAW pada saat itu, ya, habis sholat witir, beliau kemudian berbaring seperti orang tidur begitu. Kemudian beliau bertanya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, ya, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum anda melakukan witir? Qala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku ini nampaknya tidur, kedua mataku ini merem alias apa? Terpejam, yaitu tidur. Wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Coba bayangkan, ya, kalau Rasulullah tidur, ya, meskipun matanya merem, tapi hatinya tidak tidur. Badallah hadal hadis ala anna nauma laisa hadasan bidatihi. Maka hadis ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tidur itu sendiri secara zatnya, ya, tidur itu sendiri secara zatnya dia bukan merupakan hadas. Walakinnahu, tetapi hanya saja apa itu? Madannatun lil hadas. Tidur itu merupakan apa itu? Wasilah atau sarana, ya, timbulnya hadas. Ya, nah, saya ulangi lagi. Kata Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Nizam radhiyallahu, tidur itu secara zatnya dia bukan merupakan hadas. Ya, lain dengan hadas. Kalau hadas, hadasnya dia adalah membatalkan wudu. Hadas sendiri adalah tidak suci. Kalau dia sendiri maka muncul dia batalkan wudu. Tapi kalau tidur secara asal tidak membatalkan wudu. Bukanlah pembatal wudu atau hadas, tetapi dia celah atau perantara untuk munculnya hadas. Nah, lebih-lebih ketika tidurnya pulas enggak sadar. Ketika bangun dia enggak tahu apakah tadi kentut atau tidak ketika tidur. Iya apa tidak? Iya kan? Nah, seperti itu. Karena ketika orang itu tidur kesadarannya hilang. Nah, begitu. Walamma kana naumu madonnatan lil hadasi aujaba syari' fihi wudu. Nah, tatkala tidur itu merupakan sarana atau suatu celah atau wasilah jalan yang mengantarkan kepada perbuatan hadas, yaitu timbulnya hadas, maka syariat ini mewajibkan untuk berwudu. Kama fi hadis Sofwan bin Asad, sebagaimana telah kita baca tadi. Ya, na'am. Wa huwa alladhi kana mafhuman 'inda Aisyah. Ya. Nah, balidzalika sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Aisyah bertanya kepada Nabi dalam hadis tadi. Walidzalika fa inan nauma, untuk itulah maka tidur itu sesungguhnya yaktabiru naqidan lil wudu. Ya. Na'am. Memberikan pelajaran bahwa tidur itu sesungguhnya adalah pembatal wudu sebagaimana dipahami Aisyah. Tetapi ketika melihat Rasulullah SAW ya tertidur atau tidur setelah salat lain sebelum salat subuh ya dan witir belum selesai, maka dikatakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidur?" Maka kata Rasulullah, "Na'am, mata saya tidur tapi hatiku sesungguhnya tidak tidur." Nah, sehingga dari sini ya ikhwan, ya, kama dhahaba ilaihi ahlul qauli tsani, maka menurut pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu apapun bentuk keadaannya, ya. Na'am, seperti tadi itu. Ya. Na'am. Kama dhahaba ilaihi ahlul qauli tsani. Wa hadza tarjihu Ibnu Hazm rahimallahu fil muhalla wal 'allamatu al-Albani fi tamamil minnah. Wa huwa rajih fi ma yadhharu li wallahu alam. Maka berdasarkan riwayat-riwayat ini dan yang lainnya, Syekh Isa mengatakan, ya, maka yang rajih dalam perkara ini pendapat yang kedua, yang mengatakan tidur itu adalah pembatal wudu, bahkan dikatakan apapun keadaannya. Ya, kalau dia tidur terlentang atau terduduk atau apa saja, selama itu tidur yang pulas, ya, maka itu bisa membatalkan wudhu. Dan ini dirajihkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Dan inilah insyaallah yang rajih, wallahu alam, secara ringkas ya. Meskipun di sana ada pendapat-pendapat lain, wallahu alam. Begitu ya. Sehingga kesimpulannya wudhu tidur itu, tidur pulas itu bisa membatalkan apa? Wudhu. Tapi kalau cuma tidur biasa anak-anak ya, kita taklim tekluk begini sambil ngantuk, tapi kupingnya masih dengar dan masih agak setengah sadar begitu ya, dan yakin dia na'am tidak sampai kentut dan sebagainya, insyaallah tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur sambil apa begitu pulas sekali ya, gak sadar dia, maka hal itu bisa membatalkan wudhu. Nah, seperti itu. Ya, wallahu alam, penjelasan masalah ini panjang, hanya saja waktu kita terbatas, kita cukupkan di sini dulu insyaallah ya. Ada pembahasan ini mudah dan bisa kita pahami. Berarti kesimpulannya ada berapa nawaqidul wudu itu? Pembatal wudu itu? Ada 6 macam yang disebutkan di sini. Coba Habib sebutkan 2. Habib sebutkan 2. Memakan daging unta. Terus apa lagi? Murtad atau keluar dari Islam. Tambahi haidat. Tidur pulas. Berikutnya. Iya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Ada 4 ya. Tambahkan 2 lagi Rijal. Menyentuh kemaluan. Terus. Iya, bertemunya 2 kemaluan meskipun tidak sampai keluar mani ya, maka hal itu bisa membatalkan wudu, bahkan mewajibkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan siang ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.